إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول ربنا جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار عباد الله الله عز وجل telah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala dengan menggunakan dan memanfaatkan nikmat-nikmat itu pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada jalur yang dicintai oleh Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Namun yang ada adalah apa yang dilakukan oleh hamba-hamba ini di hadapan pemberi dan penganugerahnya. Mereka kebanyakan kufur, mereka kebanyakan ingkar, kebanyakan mereka menyimpangkan dan menyelewengkan kemauan Allah Jalla wa'ala. Padahal kita meyakini bahwa Allah Jalla wa'ala tidak akan berbuat zalim pada hambanya dan tidak akan memerintahkan serta melarang, melainkan sesuatu yang mendatangkan maslahat pada hamba-hamba itu sendiri. Sekali lagi, kebanyakan hamba itu ingkar, kebanyakan hamba itu menyimpang dan menyeleweng dari apa yang dimaukan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam hidup mereka. Padahal itu merupakan bentuk kasih sayang Allah Jalla wa'ala atas mereka. Segala apa yang Allah Jalla wa'ala perintahkan di dalam Al-Quran dan melalui sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segala apa yang dilarang olehnya padanya barakallahu fikum nilai kemuliaan hidup. Kapan saja seorang muslim dan muslimah mengabaikan perintah Allah Jalla wa'ala dan larangannya, disitulah letak ihanah. Disitulah letak kerendahan dan kehinaan. Tidak ada yang merasakan kerendahan dan kehinaan yang didapatkan kecuali oleh orang-orang yang punya hati yang masih hidup di saat dia melanggar aturan Allah Jalla Subhanah. Imam Sa'id Ibn Musayyab rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa kemuliaan jiwa seseorang dan ketinggian kepribadiannya ma'a ta'atillah jalla subhanah, bersamaan dengan ketaatan dia kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala, dan sebaliknya kerendahan diri dan kehinaan jiwa disebabkan karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, barakallahu fikum, dengan kasih dan sayang Allah Jalla wa'ala, Allah telah menyebutkan langkah-langkah yang itu merupakan pintu bermaksiat kepada Allah. Dan Allah Jalla wa'ala menyebutkan, siapakah yang membawa bendera melalui pintu kemaksiatan untuk menghinakan mereka-mereka hamba-hamba Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menyisakan sedikit pun, melainkan Allah Jalla wa'ala membongkar mereka, membongkar langkah mereka, dan juga tujuan-tujuan yang mereka maukan. Namun siapakah dari hambanya yang mau menyadari dan mau mengetahui bahwa ternyata di sana ada orang atau pihak yang ingin menghinakan hidupnya di hadapan Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Allah Jalla wa'ala tidak menyisakan pintu kebaikan sedikit pun, melainkan Allah Jalla wa'ala telah memberitahukan melalui Al-Quranul Karim dan melalui sunnah Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Allah Jalla wa'ala telah bercerita, kaum yang telah mendapatkan pemuliaan hidup, kaum yang telah mendapatkan kejayaan, kaum yang telah mendapatkan kemenangan, kebahagiaan hidup di dunia ini, telah diceritakan oleh Allah Jalla wa'ala melalui kitab sucinya Al-Quran dan melalui lisan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam As-Sunnah. Faya Abdullah, sekarang tinggal kita. Maukah kita untuk menjadi orang yang terhormat hidup dan menjadi orang yang mulia? Allah Jalla wa'ala telah mempersiapkannya. Segenap saudaraku kaum muslimin, yang sulit kita dapatkan adalah orang-orang Islam mau menjadi mulia dengan agamanya. Orang-orang Islam yang mau mulia dengan keimanannya. Sedikit kita dapatkan barakallahu fikum dari mereka. Kenapa segenap saudaraku kaum muslimin? Pertama, karena ketidaktahuan mereka tentang agamanya sendiri, bahwa agama yang dimiliki adalah agama izz, agama yang akan menjadikan mulia dirinya, agama yang akan menjadikan dirinya terhormat. Kebanyakan orang-orang Islam tidak mengetahui hal itu, barakallahu fikum. Bahkan sebagian besar menyangka bahwa apa yang datang dari musuh-musuh Allah Jalla wa'ala, apa yang itu merupakan pintu kehinaan dan kerendahan, mereka anggap bahwa itu bagian dari kemuliaan agamanya, bagian dari agamanya sendiri, akan mengangkat dirinya, menjunjung dirinya sendiri. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena kejahilan, barakallahu fikum. Mari kita dengarkan bagaimana Allah Jalla wa'ala bercerita tentang apa yang dilakukan oleh kaum munafikin, mencoba untuk kemudian merendahkan dan menghinakan orang-orang yang beriman kepada Allahu Jalla wa'ala. Dan Allahu Jalla wa'ala memberikan pembelaan terhadap mereka-mereka yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulun, la'in raja'na ilal madinati, lanukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Kata Allah Jalla subhanahu wa ta'ala bercerita tentang bagaimana tuduhan orang-orang kafir kepada Allah Jalla wa'ala bahwa Nabi dan para pengikutnya adalah orang-orang rendahan hidupnya. Barakallahu fikum. Mereka berkata, kalau kami kembali ke kota Madinah, maka orang-orang mulia yang ada padanya akan mengeluarkan mereka-mereka yang dzalil, yang hina dan rendah. Yang dimaksud adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla Subhanah. Yang mereka maukan adalah Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Dalam pandangan kaum munafikin, bahwa mereka adalah orang-orang yang hina. Rahimani wa rahimakumullah. Allah Jalla wa'ala menyebutkan bahwa kemuliaan, kejayaan, ketinggian itu milik Allah Jalla wa'ala, milik Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan milik orang-orang yang beriman. Walakinnal munafikina la ya'lamun. Namun orang-orang munafik itu sama sekali mereka tidak mengetahui, kata Allah Jalla wa'ala. Fa ya ayyuhal muslim wa ya ayyuhal mu'min, bahwa engkau adalah orang-orang yang mulia hidupnya dengan agama dan keimanan. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian bersedih, jangan kalian merasa hina, dan jangan kalian bersedih. Kalian adalah orang-orang yang tinggi dan terhormat jikalau kalian itu orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, langkah kemuliaan itu telah dipaparkan di depan kita oleh Allah Jalla wa'ala. Apa yang menjadikan generasi yang silam menjadi orang yang menang dalam semua perjuangan dan pertarungan, menjadi orang yang mulia di hadapan musuh-musuh Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala telah bentangkan langkah dan jalannya. Ternyata inilah dia, berpegang dengan kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Al-Imamu Sa'id Ibn al-Musayyab rahimahullahu ta'ala mengatakan, cukup kemenangan bagimu, wahai orang-orang yang beriman, di saat engkau menyaksikan dan melihat bahwa lawanmu itu bermaksiat kepada Allah Jalla subhanahu. Faya abdallah, engkau telah berusaha belajar kitabullah dan belajar sunnah Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam untuk engkau mengangkat dirimu, untuk engkau memperjuangkan agama Allah Jalla subhanah, meluruskan ketaatan dirimu dan meluruskan lahiriah serta batiniahmu. Maka ini sesungguhnya langkah untuk menjadikan dirimu itu mulia dan menjadikan dirimu itu menang. Barakallahu fikum, di hadapan barisan syayatin. Rahimani wa rahimakumullah. Tinggal engkau jaga langkah kemenangan ini, dan tinggal engkau pelihara sampai engkau bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Disitulah dia keberhasilan sesungguhnya. Barakallahu fikum. Pintu-pintu kemenangan, pintu-pintu kejayaan hidup dan kemuliaan hidup telah dimiliki oleh sebagian yang telah diberikan oleh Allah Jalla wa'ala hidayah untuk berjalan di atas sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Tinggal menjaga dan melindungi, jangan sampai engkau menukarnya dengan dunia. Barakallahu fikum. Jangan sampai engkau melelang dan menjualnya dengan secuil kedudukan dunia atau harga dunia. Rahimani wa rahimakumullah. Kapan saja engkau tidak menghormati lagi anugerah Allah Jalla wa'ala yang itu merupakan nilai kemuliaan engkau, kemenangan engkau, kejayaan engkau. Allahu Jalla wa'ala akan mencabutnya. Allahu Jalla wa'ala akan mengambilnya barakallahu fikum tanpa engkau menyangka dan menduganya, ya ibadallah. Oleh karena itu sekali lagi, saya mengingatkan diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allahu Jalla subhanah, bahwa inilah dia langkah kemuliaan di dalam hidup dunia ini dan juga kemuliaan hidup di hadapan musuh-musuh Allahu Jalla wa'ala adalah berjalannya di atas jalan Allahu Jalla wa'ala dan jalan sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka jagalah kemuliaan ini, jagalah kemenangan ini, dan jagalah barakallahu fikum, jangan sampai dicabut oleh pemiliknya. Kalaupun terjadi, maka andalah yang telah berbuat zalim pada diri anda sendiri, andalah yang telah menghinakan diri anda sendiri, andalah yang telah menghancurkan dirimu sendiri, barakallahu fikum. Faya Abdallah, kita ingin meniti kemenangan yang telah diraih oleh para sahabat Nabi Ridwanullah Alim Ajma'in dan generasi setelahnya, barakallahu fikum. Dan kita telah menemukan langkahnya, dan kita telah menemukan jalannya, dan kita telah menemukan senjata untuk selalu menang dalam setiap pertarungan. Itulah dia pintu ketaatan kepada Allahu Jalla wa'ala, pintu kelurusan di dalam memeluk agama Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala. Tinggal sabar engkau untuk menjaga senjata yang ampuh dan kokoh ini, barakallahu fikum. Tinggal engkau menjaganya, memiliki kekuatan untuk menjaganya. Jangan sampai engkau melepaskannya. Tinggal pada diri engkau jawabannya. Maukah engkau untuk menghadapi segala resiko untuk melindungi dan menjaganya? Jikalau engkau mau, pertolongan Allahu Jalla wa'ala pasti akan datang kepadamu. Pertolongan Allahu Jalla wa'ala pasti akan menyertaimu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka segenap saudaraku yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, mari kita bersama-sama untuk menjadi abna'ul akhirah, abna' putra-putrinya akhirat, yang berjuang untuk agama Allahu Jalla wa'ala, yang berjuang untuk kemuliaan agama Allahu Jalla subhanah. Maka disinilah letak barakallahu fikum, nilai-nilai besar yang dipersiapkan oleh Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala. Namun kapan saja engkau melirik kepada dunia di saat ingin memperjuangkan agama Allahu Jalla subhanah, kapan saja engkau melirik kepada perhiasan dunia, nilai-nilai dunia dalam pintu ketaatan yang engkau akan bangun, engkau akan gagal barakallahu fikum. Engkau akan gagal rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Falidhalika su'ila hamdunil kisari ma balu kalamus salafi anfa'u min kalamina. Beliau ditanya, kenapa sih ucapan salafus saleh itu lebih bermanfaat, lebih berguna, dan lebih banyak buahnya dibanding dengan ucapan kita? Dengarkan jawaban beliau di dalam kitab Syu'abil Iman. Beliau memberikan jawaban yang sangat indah, yang harus kita camkan baik-baik. Dan kita mencoba kemudian untuk memotret siapa yang tampil melakukan dakwah ai atas nama dakwatus salafiyah. Kata beliau, li'annahum yatakallamuna li'izzil islami wa najatin nufusi wa ridar rahmani. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, ucapan salaf itu lebih berguna disebabkan karena mereka berbicara itu li'izzil islami, untuk kemuliaan Islam ini, barakallahu fikum. Li'annahum yatakallamuna li'izzil islami, mereka berbicara untuk kemuliaan Islam ini, barakallahu fikum, untuk kejayaan Islam ini, wa najatin nufus, dan keselamatan jiwa-jiwa, wa ridar rahman, dan untuk mencari ridhanya Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala. Dengarkan barakallahu fikum ucapan yang mungkin bisa kita jadikan cermin bagi kita yang sedang belajar, bagi kita yang menjadi da'i ilallah, bagi kita yang sedang meniti jalan keselamatan ini, yang setiap gerak-gerik kita, kita berharap ada nilai yang disiapkan oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Beliau barakallahu fikum memberitahukan kepada kita bahwa apa yang dilakukan oleh salafun as-salih ridwanullah alaihim ajma'in li'izzil islami wa najatin nufusi wa ridar rahmani. Adapun kita barakallahu fikum, kata beliau menyebutkan, wa nahnu natakallamu, dan kita ini berbicara, li'izzin nafsi, untuk kemuliaan diri kita sendiri. Terangkat barakallahu fikum martabatnya. Engkau mempersiapkan segala apa yang mungkin menjadi bahan engkau untuk kemudian li'izzin nafs, untuk memuliakan dan mengangkat diri sendiri, barakallahu fikum. Wa talabid dunya, dan untuk mencari dunia. Wa qabulil khalq, agar orang-orang menerima, barakallahu fikum, menerima dirimu, rahimani wa rahimakumullah, mereka bergabung dengan dirimu, mereka berkeliling di, pada majlis dirimu. Itu yang diinginkan, hafidhani wa hafidhakumullah. Semoga Allah Jalla wa'ala menyelamatkan, barakallahu fikum, kita-kita ini ketika ingin mencoba meniti keselamatan, lalu berbicara di atas keselamatan, berperilaku di atas keselamatan, berbuat di atas bimbingan keselamatan ini. Semoga kita berikan untuk izin Islam, kemuliaan Islam, barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, apa yang disebutkan Hamdun Al-Qisari rahimahullah sebagai satu pelajaran penting di dalam hidup ini, untuk selalu berusaha meniti diri kita ini, mencari dan melakukan koreksian terhadap segala apa yang kita lakukan. Ketika engkau belajar ilmu agama, ya Abdullah, ketika mencoba engkau menguras tenaga dan pikiranmu dengan kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, maka perhatikan baik-baik niat engkau, keinginan engkau, kemauan engkau, barakallahu fikum. Apalagi kalau keinginan yang tulus dan ikhlas itu, engkau kemudian berharap kedekatan dengan Allah Jalla subhanah, maka akan lebih kuat lagi dan lebih terbuka lebar pintu lagi untuk engkau mendapatkan nilai yang lebih besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faya abdallah, kita butuh untuk selalu murabatah di dalam hidup ini. Murabatah seperti yang disebutkan oleh barakallahu fikum al-imam Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, rabit binafsika rabitil haqqa binafsika. Maka selalu berjaga-jaga, menjaga kebenaran ini bersama dirimu sendiri. Maka kapan saja, hatta tunjiyaha, sampai engkau menyelamatkan dirimu dengan al-haq kebenaran itu, maka itulah yang disebut murabatah. Berjaga-jaga selalu, barakallahu fikum. Karena hati yang kita miliki, betapa gampang dan cepatnya untuk berubah. Maka kita lakukan murabatah agar selalu berada di atas syariat Allah Jalla wa'ala, di atas al-haq, barakallahu fikum. Dan semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan peluang di dalam hidup ini untuk menjadi pejuang-pejuang agamanya, berbicara dan berbuat li'izzil islami, untuk kemuliaan agama ini, untuk kemuliaan Islam ini, dan terbebasnya jiwa-jiwa ini dari berbagai macam bentuk penyimpangan dan penyelewengan, dan untuk mengejar ridhanya Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan barokah dan memberikan bantuan kepada segenap asatidah dan pejuang dakwatus sunnah untuk selalu berjalan di atas keikhlasan, barakallahu fikum, memikul amanat Allah Jalla subhanah, dakwatus salafiyah, dakwatun thaqilatun, dakwah yang sangat berat. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan bantuan kepada tulabul ilm dimanapun mereka berada, dan kepada ikhwanuna semuanya untuk kemudian diberikan bantuan menjadi orang yang tulus dan ikhlas untuk memperjuangkan agama Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah Jalla wa'ala menjayakan Islam ini melalui tangan-tangan mereka-mereka yang telah diberikan hidayah oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah Jalla wa'ala membantu kaum muslimin untuk terselamatkan agamanya melalui mereka-mereka, barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك. أقيم الصلاة.